Semua orang konsep dan pinter membaca dan berdoa. Rabbana hab lana min aswajina dan itu sudah pada dibuktikan, artinya sudah pada nikah dan nikah itu gampang sekali. Apalagi di Indonesia musim penghujan nikah kemarau cerai. Apalagi banyak provokasi poligami. Contoh provokasi poligami, mukjizat poligami. Apanya yang mukjizat? Nikah-nikah aja, gak usah pakai mukjizat. Ada lagi romantika poligami. Romantika apanya? Yang benar itu untung rugi poligami. Nah itu plus media agak media yang bikin mudah sekali perselingkuhan. Ya, perselingkuh itu ada faktornya. Rabbana hab lana min aswajina. Nah, hasil daripada pernikahan adalah wadurriyatina, punya anak keturunan. Nah, yang sulit menjalankan konsekuensi pernikahan, yang tidak mudah mencinta anak soleh, yang tidak semua orang bisa punya keturunan waja'anna lil muttaqina. Anak itu melalui di tahapan perubahan psikologi. Yang pertama, umur 3-5 itu yang disebut dengan balita. Wataknya lucu, nyenengin, dan tingkahnya gak macam-macam. Paling orang tua direpotkan oleh 3 hal, sering menggigit jari, sering ngompol, dan sering matah-matahkan buku digigit. Ya. Kemudian 6-8 ini sudah mulai tahapan ngeseli. Ya, apaan? Dia memiliki sifat egois, suka berat hati, suka usil, melawan, ya, dan tidak mengenal kepemilikan, ya. Nah, yang terakhir suka merusak. Itu ciri umur ini. Ya, sampai di antara ibu-ibu ngadepin anak umur ini nangis. Ya, nangis. Bukan karena anaknya, karena ditinggal suaminya nikah lagi. Akhirnya ngadepin anak semua aja. Nah, anak ini, umur ini sulit memahami abstrak. Ya. Bahkan sering membuat permainan khayali, permainan khayalan. Coba sahu aja dipakai kuda-kudaan. Ya kan? Sahu. Gitu. Makanya saat itu kasih permainan-permainan yang mirip kuda benar. Dan orang tua sudah harus bisa, bukan harus mau, harus bisa memerintahkan sholat. Ya. Nah, anak umur ini biasanya kalau laki condong ke bapak, ke ibunya, kalau perempuan ke bapaknya. Umur-umur ini. Tahu gak rahasianya kenapa? Laki lebih condong ke ibunya, perempuan lebih condong ke bapaknya. Karena analisa psikologi anak, ketika sang bapak melihat anak laki, pasti persepsinya dituntut seperti dia, mandiri, jantan, gak kolokan. Akhirnya membentuk sikap anak itu semacam dilepas, kurang perhatian dalam rangka kemandirian, akhirnya cari pencelokan, cari tempat hinggap, tempat hinggap, cari sandaran, ya, cari sandaran ganti ke ibunya, dan ibunya memandang lagi-lagi adalah suatu kewibawaan, suatu harga, suatu nilai, ya, makanya cenderung lebih dekat. Nah, beda sang ibu melihat anak perempuan yang tidak ingin nanti menikah musahin, jadi gak bisa jadi istri, gak bisa jadi apa, ibu, gak mandiri menata rumah. Akhirnya cenderung anak itu dididik dengan cara apa, kemandirian, dilepas, ya, yeah. Tidak diberikan satu harapan-harapan cinta yang menimbulkan kolokan manja. Nah, carilah pelampiasan ke bapak. Gitu. Nah, orang tua beda lagi nanti ketika menghadapi umur 9 sampai 11. Nah, ini. Umur 9 sama 11 itu perempuan apalagi sudah mulai mengenal lawan jenis dan sudah mulai melihat perubahan dalam jasadnya sangat drastis. Bentuk tubuhnya ya. Kalau laki-laki hanya menemui perbedaan suaranya aja beda. Loh, suaraku kok saya gede gitu kan. Ya. Terus kemudian sudah mulai badannya malas ya, maunya tidur. Itu bawaan laki-laki. Kenapa? Karena anak-anak umur-umur itu sedang terjadi perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan terkait dengan apa, Pak? Ya. Ini kayaknya belum pada punya anak. Kalau perkembangan terkait dengan perkembangan kejiwaan, pertumbuhan kaitannya dengan tubuh, itu bahasa baku itu dan harus tahu. Nah, anak ini biasanya sudah mulai, kalau 7-8 tadi kelas 1-2-3, kalau umur ini sudah 3-4-5-6. Ini harus sudah selesai. Ya. Kalau umur 11 tahun belum selesai SD, ini berarti masalah. Ada keterlambatan. Keterlambatan itu tidak terlalu terkesan bahwa anak itu bodoh, tidak. Mungkin gangguan broken home atau penelantaran dari orang tua, atau sekolah itu sendiri tidak becus untuk membina anak sehingga anak itu gak pinter-pinter gak lulus-lulus, atau dari faktor dalam itu sendiri. Oke. Hadirin sekalian, kemudian anak berikutnya umur 12. Ya. 12 sampai 14 ini sudah harus kelas 7-8-9. 7-8-9. Kelas apa itu? Atau lulus gak, Pak? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kayaknya lulus. Saya itu gak lulus SMP-nya, Pak. Ya, jadi lulus SMA-nya. Ya, oke. Umur ini sudah mulai kental sekali laki dan perempuan untuk eksploitasi jinsiah atau seksualnya. Makanya orang tua harus betul-betul punya perhatian khusus dalam pendidikan seks. Makna pendidikan seks bukan sekarang ala barat. Ya. Teori-teori Kama Sutra dikasihkan, enggak. Apalagi dibelikan VCD-VCD porno. Lah konyol itu anak sak bapak Tapi makna pendidikan seks adalah pemahaman syar'i terhadap fungsi laki itu apa, fungsi perempuan itu apa dalam hubungan seksual. Diawali dengan penjelasan head, mimpi, junub, nah itu juga. Kemudian nanti akhirnya semua hukum menjurus ke sana. Contoh aja puasa, kan nanti ada pertanyaan. Bagaimana kalau pagi-pagi puasa junub hubungan suami istri? Ya gimana? Sahur dulu apa mandi dulu? Loh, itu pendidikan seks. Kalau nanti pas adzan hubungan suami istri diterusin apa dicabut? Loh, pendidikan seks. Bahas tuh, jangan tabu-tabu sama anak umur ini. Jelasin. Apalagi nanti pendalaman tentang hukum pernikahan itu. Makanya saya bikin buku itu runut dari mulai cerdas memilih jodoh, romantika kawin muda, Terus kemudian kalau jantan ceraikan aku, kemudian sudah mulai gejolak. Biasa pernikahan itu kalau umur 1-3 tahun adanya wah-wah-wah, senang-senang dong. Ya, yang disebut dengan istilah menikmati masa romantika bulan madu. Nah biasanya kalau sudah 4-5 sudah mulai berkelok-kelok, naik turun. Apa yang naik turun? Cintanya, perhatiannya. Bahkan ada yang gak bertahan sampai akhirnya cerai. Kenapa? Karena umur 1, 2, 3 itu masih saling jaga jarak, menutupin, dan sembunyi-sembunyi watak yang aslinya. Nah, kalau sudah 4-5 udah mulai buka-bukaan. Nih, gue begini adanya, lo mau gak? Ah, bergaining tawar-tawaran. Gitu. Akhirnya balas juga lawan jenisnya. Gue juga begini, lo mau gak? Nah, akhirnya kunci penyelesaian, terima apa adanya, jangan tuntut yang seharusnya. Selesai, clear. Kalau kita nuntut yang seharusnya, mas, kamu itu dulu, nah dulu gini, jadinya begini, ya kan gitu. Akhirnya tiap hari apa? Kenapa? Karena menuntut yang seharusnya. Akhirnya mungkin, mas, saya dulu mas, kalau enggak dapat kamu minimal bupati kalau enggak wakilnya. Oh, ini minimal asistennya, berarti security dong. Bu, ya bilang aja yang di depan sekarang ini Soko, jadi yang di depan ini Parto, Natno, Sumarno, bapaknya. Ya sudah, terima apa adanya. Begitu juga ketika kita mengalami berbagai macam kendala cinta, perhatian, karena adanya kekurangan, kata Rasulullah apa? La yafriku mu'minan mu'minatan in radiya minha khuluq, in sakhita minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Jangan sok laki-laki itu gampang menceraikan istrinya jika benci dalam satu sisi, pasti setelah digali-gali mendapatkan kelebihan dalam satu sisi. Subhanallah. Dan itu fakta setelah kita bisa bertahan di atas 10 tahun. Nah, makanya saya bikinkan buku lagi setelah pernikahan 10-15, judulnya Wanhan, Rumah Tangga Satu Hati Satu Langkah. Kenapa? Kalau sudah bisa melompat 10-15, sudah mulai. Nah, alurnya enak. Sebelum menikah pun kita bikinkan senjakala bidadari. Nah, lengkap umur sampai terakhir punya anak, kita bikinkan buku Golden Wings. Ini hasilnya. Insya Allah. Nah, kembali lagi umur 15-17. Nah, suka-suka kalau kita baca nonton film di bawah apa di atas? Di atas 17 tahun. Di bawah 17 tahun dianjurkan, ada? Enggak ada. Kenapa? Karena ini umur makin sensitif untuk kejebur ke dalam lubang kenistaan. Makanya dari syariat ketika soal zina, perzinaan yang paling sering bikin contoh Rasul anak muda. Sampai ada orang yang, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam tapi izinkan zina. Kakek-kakek sehingga dari saya, kalau tidak ada kontrol, apalagi agama lepas, tak tertutup kemungkinan akhirnya mereka hamil di luar nikah, terjadi hubungan bebas 7-11, kumpul kebo. Yang lebih aneh lagi, lucu, di malam kemarin lihat berita, masya Allah, demi sang kekasih dicarikan teman-teman yang perawan karena dia nggak perawan. Ini sudah hubungan ala Yahudi. Makanya orang tua harus ketat kontrol. Umur berapa? Berapa? 15 sampai 17. Ya. 15 sampai 17 ini merupakan umur sensitif. Dan wataknya number one, malesnya setengah mati. Kenapa? Karena hormonnya sedang menanjak tinggi dan pertumbuhan perkembangan sedang, kalau ibaratnya orang bongsor. Makanya dengan sel-sel tubuh yang begitu drastis perkembangannya, makanya di itu bawaannya pengennya itu tidur, nyantai, disuruh apa-apa, bergeraknya Mas Allah. Udah mulus sholat dan jempak nyinyir sampai nangis, tapi nggak digubris. Jangan khawatir, jangan takut, itu bawaan tidak akan lama, ya. Apalagi ketika masa-masa 13, 14, 15, Masya Allah. Disuruh sholat itu buatannya malah tidur. Apalagi di rumah ada apa? Teman akrab apa? Play setan. Ya, dari mana? PlayStation. Play setan. Ya gimana? Game sekarang Pak, itu dirancang untuk merusak saraf, merusak otak, merusak pendidikan, merusak waktu. Sampai ada yang akhirnya bukan ini, kayak orang kesurupan gara-gara ini game. Sihir gitu Pak. Karena subhanallah dirancang warnanya, bentuknya, gerakannya, sehingga anak itu tersihir. Makanya dia, dan maaf, santri saya kalau saya tanya, bukan pertanyaannya liburan ini siapa yang main game? Enggak. Gak pernah saya tanya itu. Siapa yang gak main game? Itu gak ada yang gak kata. Yang lebih lucu lagi, saya tanya beberapa orang tua, Pak, gimana Pak anaknya di rumah sholat subuhnya? Waduh Pak Ustaz, kasihan saya bangunin. Es odoy. Padahal di sini ya, gak ada kasihan. Wong di pondok itu setiap hari saya bangunin setengah empat kok. Gak ada berat, kenapa? Bisa itu alam biasa. Anak kasih contoh. Saya pernah jajan seputar karena lagi pulang haji kemalaman, kayaknya adem-adem enak ya. Saya tanya, Pak, Bapak setiap hari keluar kerjanya jam berapa? Jam 9 Pak. Oh, kadang-kadang jam 10 terus pulangnya kapan? Setengah 3. Oh, kira-kira antum tahajud kayak gitu gimana? Setiap hari. Dan saya tanya, katanya 9 tahun udah. Setelah saya tanya, Pak kok bisa? Ya Pak, begini udah biasa Pak. Udah tahu, udah biasa. Dan ternyata betul rahasia kenapa Allah Rasulullah SAW mengatakan, man salla arba'ina yawman yudriku takbiratan ihrami ma'al imami kutibat lahu bara'atan, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Barang siapa yang sholat berjamaah 40 hari selalu menemui imam takbiratul ihram. Pertanyaannya Pak, kenapa 40, gak 50, gak 10? Ternyata proses pembiasaan itu dibutuhkan 40 hari. Dan saya buktikan itu. Contoh aja anak-anak, maaf, yang sekolah dari SD ke SMP, bukan hanya Ibu Nahajar aja, rata-rata guru di rumahnya gak biasa sholat jamaah. Gak biasa dia ke masjid. Itu. Tapi kita geber 40 hari, kita bagi 3 ring. ring asrama giring ke tempat wudhu, ring wudhu ngawasin ke masjid, masjid ngawasin sholat terus 40 hari. Ternyata subhanallah, enggak ada satu pun yang nungging. Saat hari pertama kedua nungging banyak, yang nungging gitu. Dan kita juga gitu, yuk kita ke masjid 40 hari. Awalnya berat, keluar masuk dan subhanallah. Sekarang subuh pun enteng, kalau enggak bangun pun bangun sendiri, bukan dibangunin malaikat. Malaikat mana yang bangunin lo? Potongan kayak gitu. Wah, Pak, saya tuh kayaknya yang dibangunin malaikat. Itu. Maksudnya di situ kebiasaan. Alhamdulillah. Makanya kebiasaan buruk apapun hanya dibutuhkan 6 langkah selama 40 hari untuk menghilangkan. Satu, pikirkan keburukan kebiasaan tersebut. Iya, nah ini merokok terus, padahal bahaya. Pikirkan. Langkah berikutnya kedua, petakan cara untuk menghilangkan kebiasaan buruk itu. Contoh, saya suka terlambat masuk kerja. Kenapa? Kita petakan, oh karena sekarang nganterin anak. Kenapa saya nganterin anak sekolah? Jadi sebab terlambat saya, oh kayaknya kurang pagi. Udah, petakan. Kemudian setelah itu diskusikan untuk mencari solusi permasalahan dengan orang yang lebih ahli otomatis. Nah, hasilnya kerjakan. Kemudian tahapan kelima, biasakan masuk tepat waktu. Biasakan kita meninggalkan rokok, gak rokok, atau biasakan kita sekarang ini gak ngomel-ngomel kalau ibu-ibu ya. Nah itu kalau bisa dilakban itu. Nah terakhir, budayakan. Nah, budaya itulah yang akhirnya sudah kental, sudah nyenengin, sudah enak bangun jam setengah 4, sudah menjadi kebudayaan itu. Oke, nah sekarang 18 sampai 21, ini sudah umur universitas. Ciri-ciri utamanya, satu, dia sudah memandang hidup suatu masalah. Itu satu. Pak, perhatikan gak punya bu? Bapak perhatian gak? Oh kayaknya dengerin atas terus. Perhatian saya pak ya. Oh, nah ini lagi gandeng-gandengnya pak. Nah, umur ini 18 sampai 21, ciri khasnya dia sudah mengetahui hidup itu masalah. Makanya di sana di depan otaknya permasalahan jodoh, rumah tangga, kerja, persaingan hidup, itu sudah ada di benaknya. Makanya orang tua harus sudah mulai membuat satu apa, pemetaan bakat, penjurusan, pengenalan masalah hidup, dan jangan sampai juga terlalu ngeblank takut sehingga gak bisa menghadapi hidup stres. Nah yang kedua, dia sudah mulai aktif bersosial, ingin cari lawannya. Makanya ketika saat sekarang ini di universitas, kegiatan apa saja pasti ramai. Yang rohis, yang ini kenapa? Karena dia ingin bersosialisasi, ingin mencoba untuk membuktikan, bahkan sudah mulai bakat kepemimpinan. Makanya umur-umur ini sudah sering diadakan apa? Pelatihan apa? Kepemimpinan. Itu makanya di SMA kita juga sudah mulai kita adakan berbagai macam pelatihan kepemimpinan, keberanian, tantangan. Makanya anak-anak SMA ini universitas biasanya selalu tantangan yang dicari, apa? Camping, daki gunung, itu selalu ya. Bahkan di antara mereka yang sudah berani lagi, umur mahasiswa nikah yang jaga 71 tahun. dedikasinya, wah saya itu ingin menyukai. Pokoknya kayak pahlawan aja deh, tapi kesianan. Ya, seperti itu. Masya Allah. Bahkan tidak aneh kalau jiwa-jiwa patriot itu kadang-kadang, maaf, di umur-umur ini dibikin-bikin. Dipoles-poles, gak apa-apa, biarin aja. Ya, jiwa patriotnya ingin menyelamatkan teman kelasnya. Oh, kalau mau nikah kan jadi dewa penyelamat. Ya, ingin menolong, ingin ini, semua kepahlawan dan patriotik. Karena memang bawaannya umur itu. Nah, kalau sudah umur 21, 25, sampai 30, sudah mapan. Entah mapan hidupnya atau mapan matinya. Ya, mapan. Disitulah sudah menentukan, ini pilihan hidup saya, jadi pilot, jadi ustaz, jadi ini, jadi itu. Ini jodoh saya, karakter yang saya pilih seperti ini. Nanti saya tinggal rumahnya bentuknya seperti ini. Saya senangannya kalau kerja begini. Saya kalau berorganisasi sama ini, anak gak mau ini. Sudah mulai mapan semuanya. Makanya dari saya, orang itu kalau sudah tidak bisa menikah umur di atas 25, bahaya. Ya, semakin tambah semakin takut. Makanya lihat aja, orang yang belum nikah umur 30 itu terus semakin tambah takut, semakin takut nikah. Karena berbagai macam faktor, idealis yang menghantui dia, pilihan perempuan yang sudah mulai banyak pengalaman gagal, dan juga sudah mulai banyak tawaran masuk. Nah ini apa juga? Jadi pengalaman gagal sama tawaran masuk ini kadang-kadang seimbang, sehingga membuat si jaka tua sama si perawan ya umurnya lebih. Nanti tersinggung belakang dia repotkan apa? Aku nggak bisa mulai nanti. Ya itu sudah mulai sangat sulit untuk menentukan masa depan pernikahan plus umur produktif yang sudah mulai menakutkan. Makanya di buku saya Romantika Kawin Muda, tujuan di antara sekian tujuan menikah muda memanfaatkan umur produktif. Gini logikanya. Ketika antum nikah umur 40. Oke, ya. Anak kasih banyak contoh 40. Berarti anak antum kelas 1 SD antum wis terkenal. Iya. Fakta. Iya toh? Sekarang masuk SD umur berapa? 47 ya, 47 itu. 47 ditambah 6 berapa? Saya kata dulu. Bisa hitung-hitungan enggak apa-apa. Berapa? Berapa? 53. Anak antum lulus SD, antum sudah 53 itu bapaknya. Coba. Itu anak pertama loh, Pak. Belum anak yang ketujuh. Kayaknya anak yang ketujuh itu dia masuk kuliah, antum udah gak bisa berdiri. Tapi beda kalau antum umur 21, Masya Allah. Jadi cenderung lebih fresh, lebih bebas, lebih terbuka untuk menyusun strategi, menyusun lebih longgar kita punya apresiasi untuk anak nomor sekian begini, nomor ini itu. Makanya kalau sudah ada jodoh jangan ditunda-tunda. Kalau sekarang, kalau nggak nikah sekarang, kapan lagi? Kalau bukan si dia, siapa lagi? Oh, ada nih itu. Jangan wah jangan ada yang lebih baik gitu lah. Kadang Masya Allah ada di antara perempuan, Pak, maaf, ibu laki-laki jadi korban lamaran sampai 25. Gak cocok main. Ini gandang-gandang. Gak cocok bapaknya. Gak cocok dianya. Makanya Rasul memberikan standar yang baku, final, simple. Idza ja'akum man tardawna dinahu faqulu fazawwiju. Jika datang kepadamu perempuan yang baik akhlak yang maaf. Jika datang kepadamu laki-laki yang melamar anakmu si perempuan ya, baik agama dan akhlak sudah selesai. Soal masalah ini anak kuliah enggak, anak kampusan enggak, anak orang enggak. Ya Allah. Rasul aja ketika dilamar putrinya tercinta dilamar Ali bin Abi Thalib, simpel. Ini anak sejak kecil saya didik, saya tahu akhlak agamanya. Bes di tahu. Begitu. Begitu juga sahabat-sahabat lain. Masya Allah. Umar bin Khattab ketika mendapati anaknya janda, siapa? Hafsah. Gak peduli ditawarkan ke Utsman, ditawarkan ke Abu Bakar, pandangannya bukan kayak miskin, bukan ini bos, ini pengusaha, ini enggak. Utsman ini orang soleh, Abu Bakar orang soleh. Oke, ini hanya mukadimah, baru kita masuk masalah buku, ya. Mukadimahnya itu sejam. Hari misalnya ini nanti rutin atau ini aja ini rutin atau berlanjut ini mana panik kayaknya kajian nggak bertumbuh kalau saya dihubungin orang kayaknya lanjut. Oke, kalau gitu kita urut dari mulai awal. Dibuka langsung halaman pertama. Bab pertama. Fitnah anak, Masya Allah. Belum apa-apa udah fitnah. Anak, kita baca. Anak merupakan nikmat, akan tetapi bisa juga menjadi fitnah bagi kedua orang tuanya bila salah dalam mendidik, keliru dalam membimbing, teledor dalam mengarahkan, dan bila orang tua tidak bisa menjadi teladan untuk anak-anaknya. Ini nomor satu, Pak. Keteladanan inilah yang membuat kualitas pendidikan anak itu semakin meningkat. Makanya kita bisa katakan keteladanan adalah metode paling intuitif. Apa itu intuitif? Satu metode yang paling mengena, tajam, mengarah, dan paling memberikan pengaruh kepada anak. Intuitif, contoh sekarang, Masya Allah. Orang tua setiap hari pengennya anaknya sholat sampai di suara itu di pelintir lah. Wah tak buat kok ya, ini orang yang masjid. Wah jadi apa? Padahal gitu. Wah anak susah diatur. Akhirnya anaknya itu takutan ke masjid. Bapaknya nonton TV ya misalnya. Yang lebih lucu lagi ada yang nasihatin anak. Masya Allah. Maaf, anak bikin contoh. Ya. Jadi yang ini sekalian ada di antara orang tua pengen anaknya supaya nggak rokok, nasihatin sambil rokok. Kamu ya nak Yas, ojo niru wong tuanya. Wis orang tua itu kado, misalnya. Saya aja yang terhormati, saya nggak apa-apa. Saya itu kalau dulu kecil kayak kamu gini mungkin saya nyesel, tapi sekadung dan umurnya 50 ya, tapi kamu saya pesan jangan sampai merokok. Kira-kira anak itu berhenti merokok, kita mungkin nasihatnya sebelum merokok gitu. Dan saya ada orang tua niatnya baik supaya anaknya nggak kayak dia, supaya nasibnya tidak seperti dia, supaya lebih mulia tinggi, maka akhlak buruk itu dinasihatkan kepada anak supaya nggak ditiru. Tapi aneh metode pendidikannya sama. Ya. Makanya diri saya terutama anak SD SMP, Masya Allah, Masya Allah. jangan sekali-kali menunjukkan perilaku kontradiktif. Contoh aja, anak SD, anak-anak kalau minum jangan berdiri. Kita berdiri langsung dikelotok gitu. Ustaz, berdiri. Rompol semua. Ustaz katanya minum berdiri gak boleh. Ustaz kok minum? Ya, menurut saya khusus gak apa-apa. Nah, nanti jawabnya nakal-nakal nih. Kamu masih perlu belajar kalau saya kan tidak lulus. Jadi, rukun Islam saya. Ya, kalau udah lulus, kan ibaratnya sekolah, kan sekolah pagi. Nah, makanya sering saya katakan, pendidikan simple SD, SMP, SMA, sama anak SD ajaklah bermain, makanya pendidikan sambil bermain, bermain sambil mendidik, sangat mengena pada anak SD. Makanya sekolah mana saja atau rumah mana saja yang menyiapkan permainan edukatif yang umatnya kuatannya permainan itu cenderung lebih representatif untuk pendidikan anak SD. Tapi kalau sekarang untuk SMP ajaklah untuk belajar adab etika. Makanya kita tekankan etika adab ngomongnya, ininya, tingkah lakunya sama orang tuanya, sama gurunya, masya Allah. Dan itu nampak sekali. Kalau sekarang di rumahnya los, sekolah los, masya Allah, ngomongnya anak-anak itu, luar biasa, kebun binatang luar semua. Dan negaranya kan. Nah, kalau umur SMA adalah berteman. Makanya di sini bisa lihat. Kalau di tahapan SMA ini, maaf, ada sebagian guru yang menyangka, maaf, kesuksesan dan kehebatan seorang guru ketika dipandang keren dan menakutkan. Ini, ya, di sini ada pak guru nggak di sini? SMA. Kenapa? Karena menganggap kalau nanti di perintah ini susah, wah saya nggak wibawa. Akhirnya menampilkan dirinya keren dan menakutkan. Makanya kalau ada yang seperti itu, guru mentalnya anak panggil, mas, mendingan lu jadi kutilan aja. Ditakutin kan? Udah, selesai. Tapi yang tidak mudah adalah menjadi guru yang disegani, disenengin, dicintai. Mas, pendidikan itu sukses karena anak itu masuk sebuah kelas kelompok sama yang ngajar senang gitu kan. Terus kemudian daya tangkapnya saat itu pres gak tegang karena kerennya itu. Akhirnya apa ngeblank semua setelah belajar. Gimana? Pelajaran saya bagus kan? Bagus loh. Terus tolong sebutkan mereka. Ya. Bisa gak menjelaskan sendiri? Ya, nggak bisa pak, pokoknya bagus aja. Itu nggak bisa pak. Makanya sama anak SD ajalah bermain. Masya Allah, ada salah satu pondok dulu, sekarang generasinya sudah malah hancur. Dulu itu sukses dan paling dikenal makhluk penghafal Quran paling bagus di Jawa Timur. Dan itu pondok tradisional yang dikesankan orang kalau pondok pasti budi gede. Ternyata di desainnya simple banget. Dia itu gak pernah di kelas gak pernah. Jadi adanya becet sama bermain. Termasuk anak diajak apalan sambil main kelereng. Itu main kelereng si kiainya. Nanti nyetir tok. Nah, gak tepat loh yo apalin cus sama. Ya, sama saya. Itu, ayo. Pokoknya nanti kalau enggak hafal terus sama sekarang kamu nanti saya kasih sensli berat. Akhirnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amma yatasaa'u. Terus nanti sekali-kali main cublak suruh. Nanti enggak cublak suruh. Nah, ini orang kota semua. Cublak suruh itu permainan pendidikan buatan Sunan Giri. Nanti kalau buku saya judulnya Fakta Baru tentang Wonosobo selesai kita bedah di sini. Di antaranya permainan cublak suang itu permainan pendidikan untuk teguh akan. Pengennya, jadi Sunan Giri ingin membuat suatu permainan pendidikan untuk anak-anak SD terutama SMP kelas 1-2 supaya perpendirian teguh memegang rukun iman, rukun Islam. Caranya apa? Jublat suam. Jadi nanti dia itu tempur, ya, tempurap, rumpipa, kemudian setelah itu lari semua, temannya 5-6. Nah, yang sekarang dijadikan sasaran ini setan, ya, tidurnya di setan, dianggapnya setan, ya, karena ada nanti pakai apa caranya untuk yang kalah itu, yang jadi setannya itu suruh tidur. Ya, setelah okay, mulai semua lari dikejar setan itu. Nah nanti kejar mengejar itu semua yang bisa memegang satu bambu biasanya dipatok di ujung situ. Nanti siapa yang duluan memegang itu sama. Tapi sebelum memegang patok itu sudah kepegang setannya kalah. Itu nanti jadi setan dia yang kalah. Nah, ini maksudnya orang itu kalau berpegang rukun iman, rukun Islam pokok itu akan selamat dari setan. Dan kita dalam berperang dengan setan kita harus pikir, nggak boleh kita itu disikat dari makanan mangsa setan. Ayo kerja keras, lari menyelamatkan untuk pegang pokok itu. Itu pendidikan sih, gitu kan? Ini bahasanya sama. Lagunya Sunan Kalijogo, Lengkir Tanduri Usibidir Tak Ijuru Yuruyo Tak Sembuh Kematian Anyar Camon Camon Penek Nom Blimbing. Karena blimbing rata-rata segini mah, maksudnya parukun ini Islam. Lunyu-lunyu berarti licin, ya memang untuk menunaikan rukun Islam itu licin, susah. Ya lunyu-lunyu ya penekan kanggur tombol tetap tirong. Itu kan gitu. Nah ini kargo sembah mengko sore, mumpung pada rembulan ini mumpung jembar kalangan. Itu maksudnya. Nah hadirin sekalian, kita masuk ke buku lagi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha lahu ajrun 'adzim wa 'alam. Masyaallah Pak Bu. Allah mengawali firman-Nya dengan ilmu. Artinya untuk menangkal fitnah anak harus diadepin dengan ilmu, untuk menangkal fitnah harta harus juga dengan ilmu. Enggak bisa. Makanya Allah juga menegaskan fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah. Karena proses akidah itu kau buat karena ilmu. Makanya di sini wa'lamu, ketahuilah. Ilmu yang didasarkan atas dalil dari Quran dan Sunnah. Ilmu yang didasarkan adalah faktual-faktual kebenaran. Makanya insya Allah kita akan bisa menghadapi dengan inak, fitnah, harta, fitnah. Contohnya gini Bu, Pak, Bapak-bapak kalau pagi ketika habis sholat subuh yang dianjurkan Rasul doa apa? Ya. Allahumma inna nas'aluka ilman. Lihat hasilnya spektakuler. Walisbur ta'ibah. Orang itu kalau ilmunya bermanfaat, insya Allah yang rezekinya cenderung lebih. Karena bisa milah-milih. Oh ini baik, ini buruk, ini halal, ini haram. Oh ini subhat rumah sahabat dari kan? Tapi kalau sekarang namanya aja ibarat orang itu gak ada ilmu seperti gedung gelap, gak ada lampu, mana kulit putih merah hijau sama. Makanya orang itu kalau gak punya dasar ilmu, pendidikan juga keliru-keliru, rumah tangga juga salah-salah. Cari ekonomi, cari rezeki, prinsipnya buat kedua kalau orang diutar sih penting dinurunkan yang kau. Ya, maaf, ada sebagian orang itu ngukur meternya ya. Kayaknya aman deh. Halal gitu. Wah mencer, wah kewalan mas. Gak bisa. Ilm, wa'alam. Makanya dari syariat di dalam kitab usul salasa, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menegaskan tentang masalah prinsip dasar keimanan keislaman. Prinsip dasar berarti tiga dasar Islam: ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul din Islam, ma'rifat. Itu makanya didik anak pakai ilmu, ngadulin anak pakai ilmu supaya anak itu tidak jadi fitnah. Nah sekarang pertanyaannya, fitnah anak itu apa? Yuk lihat ini hadis Rasul di bawahnya, innal walada majbanatun, sesungguhnya anak itu membuat pengecut orang tua. Allah, betul Pak, subhanallah, nyata fakta. Yang dulunya preman pemberani ditakutin semua orang, setelah punya anak udah mulai gendong. Itu kelas awamnya. Kelas kitanya kadang-kadang, wah kalau kita dengar panggilan jihad, waduh jihad, harusnya andainya saya, seandainya aja udah berdelik, anak saya gimana ya nanti, masih kecil-kecil. Nah bahkan di antara mereka akhirnya aktivitas dakwahnya kendor, ngajinya sekarang luntur, bahkan berislamnya juga maaf asal kena karena pengecut takut masa depan anak. Nah, makanya maaf, hati-hati, anak itu bisa surga bisa neraka. Selanjutnya Allah pun bikin bakhil orang tua. Dulu mas belum punya anak, masya Allah infak ke masjid itu wah lancar, nggak pernah lihat merek uangnya, ya ada sumbang masjid bangun, nyumbang, ada apa aja sekarang sudah mulai pada ini 50 ribu kayaknya gede ya, diturunin 20 diturunin juga sampai akhirnya Jumat yang masuk gambar pedang Pati Murah paling gede Imam Bojor. Kenapa? Demi anak yang katanya seragamnya belum kebeli, semesternya mau dibayar, yang nanti simpanan untuk kuliahnya belum penuh, yang nanti subhanallah sampai ada, ya Allah anak saya nanti kalau udah punya anak gimana ya. Ada yang lebih lucu, ya Allah mas gimana ya mas, anak saya dan anak kita ini mas, ngomong sama suaminya kalau masuk UI, masuk UGM sekarang aja TK segini, baru masuk TK sampai obsesi itu masuk UI, ya Allah mau biar diselesaikan TK nya baru itu SD, baru SMP, baru SMA gitu. Kalau begini cara berpikirnya, nggak impak-impak, pelit, akhirnya apa? Burka. Ini obsesi yang berlebihan. Kenapa? Ya itu memang fakta. Mabukhonan tun bikin bakhil orang tua, pengecut orang tua, bakhil orang tua. Majhalan tun bikin bodoh orang tua. Nah, ada nggak hari ini yang mau ngaji jadinya nggak karena anaknya masuk angin? Ya ada. Ada mau tablet besok istiqlal, ya anak saya mbak ini tak renang nggak cantik itu. Terus apalagi kalau ditawarkan dia, biasanya mbak insya Allah bulan depan ada kerja mbak di Al-Azhar. Oh iya mbak, datang ya mbak ya, insya Allah kurang 2 minggu gimana mbak, insya Allah kurang 2 hari, masya Allah Pak. Itu Pak, anak saya sekarang itu aku untuk itu Pak, ini mau saya kerokin, ya Allah kerokan aja gak ngaji, gimana operasinya, kayaknya gak sholat deh. Lah kalau sekarang kerokin gak ngaji, terus kalau operasi gak sholat, inilah fakta majhalatun bikin kodoh. Selanjutnya mahzanatun Allah, mahzanatun bikin susah orang tua. Makanya sering saya katakan punya anak itu banyak susahnya daripada senangnya. Ada yang gak percaya? paling yang belum nikah. Kalau nggak percaya, saya kasih bukti. Ya, nah, cerita dulu apa bukti dulu ya? Saya pernah dakwah di penjara. Ketika itu dakwah di masjid remaja putri. Jadi penjara remaja putri. Ada anak cukup aktif sekali. Jadi saya panggil MPC. Namanya siapa? Nah, kamu dari mana? Kenapa kamu masuk penjara? Iya pak, saya dulu cantik apa beban ceritanya. Saya dulu dipenjarain sama orang tua saya pak. Loh, kok aneh? Kamu dipenjara sama orang tua? Iya. Cerita. Saya itu kan pacaran sejak umur 14 tahun pak. Dan sempat hamil ya. Terus akhirnya Pak Ibu saya kerja di Saudi. Ya terus gimana? Saya dibeli mobil. Akhirnya mobilnya saya berpindah, saya jual. Suara mau cerita lancar banget. Gimana? Akhirnya anak tersebut, coba bayangkan betapa susahnya kerja di Saudi, di Arab Saudi. Menterika bangun jam 2 pak. Ada majikannya rada gal sedikit terlambat karena mau pergi. Ternyata belum disetrika, diomel-omelin, kadang-kadang dikandangin, dimasukin apa namanya itu kamar, disiram air, kotoran. Masya Allah, karena saya ngalamin sendiri. Nanganin TKW 2 tahun, walaupun saya bukan pekerja TKW, pengurus TKW. Kerja di dakwah banyak di dulu ini. Subhanallah, anak satu-satunya, dan dia ketika itu sudah gak punya suami. Anak satu-satunya diandelin, dan prinsip orang tua yang awam ini yang penting pasti bahagia anak saya adalah dapat uang kirim, ternyata semakin membuat susah. Nah, ketika itu sudah saya putus, kena gak tahu nasibnya juga, sudah gak ngisi penjara. Intinya betapa sedihnya, betapa tertekannya itu orang tua dengan keberadaan dan kondisi anaknya seperti itu. Keadaan anaknya seperti itu. Ini mah bisa jelas. Fakta berbicara, punya anak itu banyak susahnya daripada senangnya. Lihat dari mulai hamil 9 bulan. Susah gak? Bapak-bapak jangan ikut jawab ya. Susah gak? Susah. Udah gitu kadang-kadang Masya Allah, hamil muda, muntah-muntah, tua, persiapan antara hidup dengan mati, lahirnya ke rumah, lalu dia ke rumah, lagi lahiran di rumah sakit, di klinik, Masya Allah, antara hidup mati, antara sekarang saya bismillah syahid. Kalau laki-lakinya bisa nyantai, ada di depan klinik aja tidur ngorok, udah gitu ngimpi nikah lagi lagi, lagi kampret, Masya Allah, lahiran antara hidup dengan mati ini adalah nyawa saya. Coba bayangkan pak, makanya ketika durhaka itu yang lebih sakit adalah orang tua perempuan, yang lebih sakit. Makanya ketika Rasulullah ditanya sama Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, bagi laki-laki siapa orang yang paling berhak diperbaiki? Ibunya. Bagi perempuan, suaminya. Itu penderitaan yang diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wahnan ala wahnin, lemah semakin lemah. dalam ayat lain dhafan ala dhafin lembek lumlay dan serba apa ya serba kalau lembek itu kaitannya dengan fisik, wahan itu kaitan dengan rohani. Lemahnya orang hamil itu dohir batin pak, masya Allah. Jadi bukan hanya badannya, batinnya stres, tertekan, gampang tersinggung, capek, itu bawaannya masya Allah. Dan itu 9 bulan loh. Makanya ibu kalau ada laki-laki ibu macam-macam tolonglah. Ini aja ibu suruh gendong aja, batu sekilo babi ibu aja deh. Itu gembol udah mana-mana ke kantor ke masjid. Itu. Makanya di sini ada nasihat. Wal hasil apalagi belum nanti, masya Allah dimulai. Jangan kan ini. Habis lahiran umur-umur bulanan 6 bulan, 10 bulan masya Allah bangun dan tidak ngerti waktu Pak Bu, masya Allah hebat itu gak hitung-hitung waktu, gak hitung-hitung materi, gak hitung-hitung tenaga subhanallah. Kalau membesarkan anak dibikin kayak kerja gak ada orang yang mau lain kan? Ini belum waktunya nyusun nanti belum masuk. Masya Allah. Ada sekarang kalau belum kenal, nanti sampai cengar-cengar belum waktunya. Ini masih kurang 2 jam lagi pak, karena ini belum jam kerja. Tapi dedikasi dan motivasi yang ikhlas berjuang gak hitung-hitung waktu tenaga materi, mau bangun jam berapa aja oke. Mau suruh nungguin anak sakit operasi bu, subhanallah. Ibu kalau nggak percaya tuh ya di rumah sakit, ya Allah nungguin yang sakit itu sampai tidur sekenak-kenaknya itu, masya Allah. Dan perasaannya cuma satu, semua akan menjadi nikmat dan bahagia kalau anakku sembuh baris baris. Jualan apa aja di kampung itu mak bu, sama dengan anak sapi dijual, pedus dijual, sapi dijual, kapan teh? Sampai itu masya Allah tiang rumah itu depannya habis untuk anak, masya Allah. Kadang-kadang subhanallah saking cintanya sama anak, kemana-mana kan, makanya saya katakan zina perhiasan kan tadi. Watak perhiasannya tempat dipamerkan, dibanggakan, disimpan, indah dipandang. Pokoknya kemana aja pamer, mak bangga mananya. Pak, masya Allah, bapak anak saya itu yang di SD kelas 2 itu pak. Wah, kalau rankingnya tuh nggak dilakukan nomor 2 terus dari belakang. Cerita. Wah, apalagi lomba olimpiade luar sampai di bawah sekolah itu ke Jepang lah. Masa gak kecepat? Iya. Percaya gak percaya saya juga. Padahal bapaknya itu dulu bapak jangan kecepat bapak. Bapak kalau nanti baru tahu kemarin itu bapaknya. Ya coba anaknya itu bapak. Sampai cepat. Oh cerita kemana-mana. Itu mata orang tua. Habis itu masa Allah nyariin sekolah. Supaya TK ke-5. Gak cocok semua. Akhirnya kadang-kadang keras orang tua sama anak. Ini pak, turunan kamu nih, mas sekolah. Lu jangan sembarangan ya, turunan gue. Gak ada begini mereknya. Di kampung saya, orang tua saya, desa itu semua pecinta pendidikan. Gak ada yang S1. Di kamu aja, S2 banyak. Maksudnya SD2. Gimana gitu. Wah, akhirnya ini mau ini, tengkar tuh gara-gara anak. Masya Allah. Nanti SD subhanallah antar jemput bayarannya kadang nggak lulus kadang aduh orang tua sampai kalau seandainya anaknya gagal yang malu orang tua yang sukses juga yang malu orang tua sampai nanti dilanjutin SMP susah lagi dipondokin susah nggak dipondokin repot di rumah main terus ya kan gitu aduh televisi dijual nanti protes. Dibikinin televisi juga ini, remote udah disimpan, bisa aja tahu. Anak ini hebat, ini remote udah saya simpan di almari dan kunci, masih bisa menemukan. Punya ilmu apa? Anak saja ini kan bisa mencengkel. Ternyata di sini punya ilmu televisi. Cara nyolong, apa, jadi ngambil, udah dikunci bisa. ternyata kuncinya masih nyantol. Nah, akhirnya apa? Di bawahnya dikasih kertas. Nah, letakin. Ini lu titipi. Kertasnya pas kunci digundul, sur jatuh di kereng. Nah, nemu kuncinya. Itu. Anak-anak sekarang cerdas secara biologis. Makanya umur itu ada dua, umur kronologis, ada umur biologis. Umur kronologisnya mungkin masih ya TK, tapi Mas Allah, biologisnya mulai SMA. Itu, karena matang oleh media. Mantap. Nanti habis itu SMA, habis itu perguruan tinggi, habis-habisan, apalagi pilih apa namanya, jurusan kedokteran. Lulus pun maknya gak pernah disuntik. Ya gitu. Wah, dikasih obat aja yang bekas. Sing seneng siapa? Habis wisuda, bapak ibunya cuma bawa foto tok pulang gitu. Ya, habis itu dibawa orang ke Jakarta jadi istri orang, suami orang. Ya, seneng ya sampean-sampean yang seneng. Itu makanya Mas Umar cerita bahwa maaf, Mas Allah, Mbak anak saya itu si Jakarta itu, Mbak dulu itu lulusan itu Mbak yang Surabaya itu Universitas Nasional. Saya juga sulit sampai sekarang ngomongin itu. Woi sekarang itu Mbak kerja di Jakarta itu wah pokoknya sebentar lagi itu paling sering keluar di televisi. Ini tuh cerita. Jadi polisi paling banter dikirim punya bekasnya kopi. Itu kan gitu. Bapak pakai kondangan itu gitu. Pakai baju bekas seragam kepegawaian. Intinya gak mungkin deh ada orang sekarang anaknya umpamanya jadi bupati, bapaknya jadi wakil. Gak mungkin kan? Makanya kalau kita sudah paham punya anak itu banyak susahnya daripada senangnya, jangan sampai salah tujuan punya anak. Kalau keliru masalah, rugi. Dapat apa kita? Berharap anak kita nanti cita-citanya kerja di perusahaan AC gajinya dolar. Ya, paling banter juga apa namanya pulang-pulang dibawain kue seteteng dan oleh-oleh Jakarta. Tapi kadang-kadang batasnya lebih sadis. Bahwa cuma Masya Allah kue wali itu Masya Allah ayamnya mahnya ditanting, bebeknya diangkut di bawah Jakarta. Teh, itu doa itu sadis kan? Sadis. Kau bawa kue satu black nanti, Masya Allah. Nanti rugi gitu di sini. Ibu, saya tanya, kalau sekarang orang tua membelikan anak rumah mobil banyak, tapi anak membelikan orang tua rumah anak mobil, ini orang tua. Rumah orang tua ada bisa dihitung jari, jarinya bebek lagi. Ya cuma tiga. Ada jari. Makanya Allah memantau tujuan kita punya anak apa? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Target utama, tujuan utama adalah punya anak muttaqin. Makanya dari sini menjadi dalil utama Pak. Bercita-cita berharap pengen anaknya jadi ulama, jadi dai, undang, keliru. Keliru. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Man ta'allama al-'ilma liyujara bihi al-ulama wa yumaliya bihi as-sufaha lam yajid raihata al-jannah." Barang siapa yang sekarang belajar tujuannya supaya bisa bersanding dengan ulama. Apalagi tujuannya menjadi ulama. Sanding aja. Dan supaya bisa berdebat dengan orang bodoh, tidak nemu baunya surga. Dan ini bertentangan dengan tujuan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina. Kenapa mutakin? Karena tidak semua orang harus ulama. Tapi betapa indahnya kalau dokter mutakin, pengusaha mutakin, birokrat mutakin, politikus mutakin, termasuk ulama yang mutakin. Apa ada ulama yang tidak mutakin? Banyak yang disebut dengan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Fawaid, ulama sufi. Jual agama, jual fatwa. Nah, makanya tujuan adalah waja'alna lil muttaqina imama. Oke? waktu yang membatasi kita. Insya Allah nanti kita akan bahas bulan depan karunia anak soleh. Jadi pertemuan itu sebaik pertemuan sesudah. Insya Allah 5 tahun kata. Jadi ngaji 9 kali berarti setahun berapa? 12 kali, dibuatkan mungkin 2 kali dengan 10 terus santuk 5, 2 kali tinggal 8 santuk 2 kali gak paham 3 kali habis tinggal itu belum anak istri masuk angin entah iya, masya Allah godaan nyanyi itu berat. Saya mohon kajian yang sebulan sekali ini kita maksimalkan, kita betul-betul dan kita fokus kalau mau itu untuk pendidikan. Nanti kita akan bedah masalah-masalah pendidikan, masalah-masalah ngadepin anak, macam-macam insya Allah. Foto mungkin ada yang tanya, seperempat jam silahkan. Yang lebih menarik saya di survei itu, ujian anak TK di sana itu Masya Allah. Saya setelah mendapatkan informasi di sana banyak anak TK yang nggak bisa baca tulis, belum bisa baca tulis, itu aneh saya. Tapi orang Jerman juga aneh, anak-anak pindahan dari Indonesia ke sini pinter-pinter baca tulis, baca tulis semua. Itu anehnya apa? Belum waktunya. Sehingga rata-rata anak itu kalau bahasa Jawa itu keberanas, keberanas itu apa? Matang belum waktunya. Yang saya kagum latihannya satu naik bus sendiri, naik trim sendiri, naik kereta sendiri. Tapi di sana memang infrastrukturnya bagus. Contoh aja bus itu kalau mau naikin itu turun mepet banget sama apa namanya trotoar. Lah kalau di sini hilang anakku. Apalagi metro mini, menaikannya Masya Allah di saya turun di gelandang. Gitu. Trend. Dan di sini anak dilatihkan kemandirian bagaimana naik, etika naik. Nanti kalau ditawarin orang, nawar orang, termasuk bayarnya, termasuk cara duduknya, termasuk kalau ada orang tua, makanya di sana bu terbentuk sudah otomatis. Kalau ada nenek-nenek, kakek-nenek atau perempuan, apalagi hamil, lakinya otomatis berdiri. Walaupun tatunya seliber ember. Akhlak bikin gaduh gak boleh karena ganggu orang, tenggang rasa. Terus kemudian ada latihan untuk pipis sendiri, eek sendiri, sampai pakai baju sendiri. Nah ini kita terapkan semua di TK saya. Jadi karena maaf, di kita itu banyak anak-anak SD yang hebat baca tulisnya, tapi kelas 5 aja mau pipis, itu masih, itu ngapain di pipis, kelas 5, Masya Allah, di sana sangat malu, gak bisa diterima sosial pak. Kalau anak-anak lulus TK, gak bisa mandiri ke toilet, gak bisa mandiri, gak diterima sosial, itu, makanya gak diluruskan. Masih tetap uji TK gitu. Yang lebih hebat lagi pendampingan Masya Allah. Jadi setiap anak-anak baru Indonesia itu selalu didampingin, bukan dijaga gurunya, oleh ini kelasnya. Yo kamu dampingin ini sampai diantar ke rumah, sampai diajari bahasanya. Makanya di Indonesia anak-anak yang di sana mau di China, mau di ini gak pernah kusutkan bahasa. Memang karena di sana ada pendamping teman kelasnya, gitu. Ini kamu ya nanti yang ngajarin minta ini bahasanya apa, minta ini ngajarin bahasa, mau pulang kamu ya, terus, gitu. Sampai akhirnya dia bisa, walaupun di rumah dengan khusus. Yang lebih hebat lagi ujian sosialisasi, Masya Allah. Jadi ujian sosialisasi itu ada permainan ya kurang lebih 5x5. Di situ ada motor-motoran, mobil-mobilan, sepeda-sepedaan. Anak dibiarkan naik, tapi dijaga ya. Nah, di sini anak nanti pasti nabrak, minta nabrak. Nabrak temannya juga. Kalau kita turun, itu bagus lolos. Itu TK kita itu di sana mau, bahkan semua turun. Jadi teman-teman TK itu turun semua. Apa nangkut mobil, ada yang motornya, ada yang anaknya, sampai naik waktu eh main lagi, berarti lo sosialisasi, tolong tenang rasa, tolong nol. Jadi di sini juga saling pinjam, make ya kamu sekarang ada temennya yang mau, saya mau ini, nggak mau ini, saya temannya dengan Masya Allah, tega lo pak, nasih kan ya senang. Kalau kita kan memang anak kan egois kan, ngobrol-ngobrol itu kan egois mau menang sendiri. Tapi berkat keberhasilan kependidikan mandiri itu, anak dengan ikhlasnya melepas motor yang diinginkan temannya, mobil motor macam-macam itu, dan apa namanya permainannya yang dibeli sama, ada sepeda-sepedaan, ada motor-motor, mobil-mobilan, ganti-gantian. Nah, saling ini tukar permainan, saling tolong-menolong, terus kebersamaan, ini diciptakan dalam permainan sosialisasi itu menjelang lulus. Nah, ini juga sedang dikembangkan. Oleh karena itu, alhamdulillah dalam waktu 2 tahun dan pendidikan tanpa musik, tanpa ini macam-macam, banyak peminat dan anak gak jenuh karena di sana ada 1001 jalan menuju Roma tanpa irama. Untuk menyenangin anak tidak harus nyanyi. Itu. Kalian sekalian, ada orang terkesan kalau gak nyanyi kayaknya gitu. Padahal banyak dan anak semuanya pak dari mulai pagi sampai jam 11 itu gak ada lecet mukanya. Gak ada. Gak ada anak yang bosan ini, saya gak betah, gak ada satu pun. Sampai hari ini, gak ada satu pun yang nonton. Kecuali orang tuanya pindah tugas dan yang lainnya. Itu. Dan itu kecil sekali. Kenapa? Kita bikin permainan yang menyenangkan. Satu, pendidikan-pendidikan yang sentral, yang mengembangkan kemampuan, keinginan, dan bakat anak itu. Ya, Allah. Insya Allah, nanti aku kalau mau bertanda ke sana, tengok-tengok nanti kepala sekolahnya Pak Yudi yang bisa bagaimana caranya untuk supaya mengendalikan anak supaya gak tengkar, supaya gak cengeng. Sampai Masya Allah, contoh aja, pernah ada anak yang suruh minum aja nangis. Nangis. Suruh untuk ini apa, duduk nangis. Ini kita panggil orang tuanya. Bu, kalau ibu mau meminumkan anak suka dimarahi ya? Iya pak. Iya. Jadi minum aja dimarahi di rumah sehingga nangis. Terus kemudian suruh duduk aja nangis. Berarti jadi orang tuanya ini setiap makan dibentak, setiap minum dibentak, tidur dibentak. Akhirnya pak, kita sosialisasi. Subhanallah pak, gak ada 2 bulan hilang. Anak itu sembuh. Bahkan yang disinyalir autis itu banyak sembuh di sana. Kenapa? Karena memang lingkungan yang bermasalah. Itu orang tuanya kita paham ibu nanti. Tolong kerjasamanya di rumah seperti begini, begini, begini. Dengan demikian, ini pendidikan. Kurang 5 menit pak. Bagaimana jika anak diajak ke masjid membuat gaduh, apakah harus dilarang? Sebetulnya Rasul SAW tidak pernah melarang, bahkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah itu dhaif. Hadis yang bunyinya, jauhkanlah masjidmu dari anak-anak kecil, orang-orang gila, dan mereka-mereka yang tidak normal, itu hadisnya dhaif juga. Cuma bukan berarti juga, kita biarkan, inilah namanya pendidikan. Namanya proses pendidikan, orang tuanya ketika bawa masjid juga diawasi, dikontrol. Kadang-kadang jalan-jalan ke imaman, ada yang sampai di tempat imam pernah. Loh itu bahaya, imamnya salam nanggung, gak salam repot, gitu. Anaknya kadang dikendalikan, diomongin, yo kalau kamu nanti di masjid begini. Anak itu kalau sudah umur tamyiz, 5, 4, 5 itu sudah biasa diajak bicara, sudah konek, sudah bisa komunikasi sosial, walaupun belum bisa komunikasi rasional, ya sosial sudah, itu caranya. Diarahkan, dididik, diawasi bersama-sama, dan pengurus masjid juga membuat pengumuman batasan-batasan. Bagaimana cara memarah pada anak ketika anak bertengkar melawan orang tua? Lah, orang tua kok kalah sama anak? Ya, sebetulnya banyak cara. Sebetulnya gini dulu, ibu ngalah bukan kehinaan. Kita diam bukan berarti kita itu gak punya sikap. Biarkan saja, apalagi anak itu marah tantrum, yaitu marah yang sangat. Lebih baik dipeluk. Jadi ada anak-anak yang tantrum, itu pengobatannya terutama SD kelas 4, 5, 6 terus 7 8 biasanya baru sembuh. Anak yang suka marah-marah, ngamuk-ngamuk. Makanya di sini ada satu cara. Setiap hari anak-anak yang seperti ini kalau bisa dipeluk bangsa 1 menit atau 1,5 menit. Ya. Mau pergi, apalagi ibunya yang kerja. Ini penyakit kurang kasih sayang. Lihat aja ibu-ibu di antara yang kurang dulu kurang kasih sayang, kan itu kelakuannya aneh-aneh. Apakah seorang istri untuk memanggil suami tidak boleh hanya dengan panggilan Abdi, tapi ikut dengan nama Abdi? Ya terserah aku. Abdi maksudnya di sini Abdinya Faris, boleh. Makanya disingkat, tidak ada masalah. Saya sedang dari kajian kemampuan, apa benar Rasul bersenandung saat menggali parit? Betul, bersenandung itu bukan nyanyi loh. Dalam bahasa kita itu ya renung-renung ya. Kalau lagi ngomong anak itu kan biasanya ibu-ibunya itu kan bukan nyanyi, apa sih istilahnya? Kalau mudam itu loh ya, apa? Ya kalau dulu ibu-ibu di kampung-kampung kan itu. Bahkan di Aceh itu ada pantun mudang anak, pantun menidurkan anak, itu khusus. Dan itu dinyanyikan dengan nyanyi kampung, disenandungkan. Ya, ada. Bagaimana cara menjadi anak agar mau bangun pagi untuk sholat subuh? Ya bapaknya aja rajin-rajin kecil, terus dibangunin, ayo kita gendong, kita kasih motivasi. Bahkan ketika pertanyaan-pertanyaan, Pak Bin, saya kira-kira bisa jadi dokter gak ya? Nah, kalau Pak Urut rajin sholat subuh, jadi insya Allah. Wah. Jadi kaitkan motivasi hidup dengan ibadah. Itu yang banyak motivasi. Apalagi sekarang alhamdulillah, sekarang ini banyak fasilitas. Kita bisa tanya aja Mas Google. Banyak hal-hal yang untuk motivasi anak. Contoh aja, ada di antara salah satu anak saya dulu susah untuk disolat. Kita setelkan film kematian. Ternyata rajin sholat sekali. Kamu kalau mati begini, nah, seperti itu cara membangun. Kadang-kadang dia takut dengan sosok cerita Nabi, apalagi guru-gurunya itu sebetulnya anak-anak SD dengan kisah-kisah itu nanti dikaitkan nih, Nabi Ibrahim bisa hebat karena taat sama Allah, taat sama orang tua, birrul walidain, mungkin ya seperti itulah. Kita setelkan Muhammad Fatih, seorang pahlawan yang hebat bisa menang, kenapa ya dia? Karena dia banyak tahajud. Masya Allah. Seperti itu. Apakah bagi wanita wajib sholat Jumat tapi tidak wajib berjamaah? Enggak wajib. Intinya kata Rasul, ada orang 4 dikuburkan dari Jumat, di antaranya wanita, dan itu hanya cukup sholat duhur saja. Tapi kalau ikut sholat Jumat enggak apa-apa. Tapi kalau sudah ikut Jumat enggak perlu duhur. Curhat nih Ustaz, ya curhat. Anak baru beberapa kali ikut pengajian nih, anak boleh nanya tentang hamil 4 bulan 7 bulan doa mengazankan bayi lo. Ada buku judulnya bagus sekali, sunnah-sunnah setelah kelahiran. Dan insya Allah itu menjelaskan intinya, selama hamil itu kita diaturkan memperbanyak doa ibadah. Karena stresnya orang tua itu pengaruh bayi. Contoh aja, orang tua yang banyak masalah kan rata-rata hamil awal, pernikahan masih belum apa. Makanya anak pertama itu rata-rata nggak beres. Iya nggak beres. Lihat aja, yang cerewet, yang ngeyel ini, karena dulu itu terpengaruh dengan psikologi orang tua. Makanya orang tuanya yang namu-namu cerewet aja, ada juga cerewet. Masya Allah. Yang orang tuanya dulu tenang, psikologinya ketika hamil, anak yang lahir juga tenang. Makanya di sini ibu baca banyak Quran, dikir, insya Allah. Baru dilanjut, mohon ada apa? maksudnya. Terakhir. Aduh, tulisannya jelek. Apa hukumnya menghadiri walimatul safar keberangkatan bayi? Haji. Hadirin sekalian, walimah secara umum termasuk safar adalah boleh, enggak sunah ya boleh. Rasul mengadakan walimah juga ketika habis datang pergi dari Mekah ke Madinah, bahkan menyembelih unta, untanya dimasak dan makan bareng-bareng bersama sahabatnya. Cuma yang menjadi permasalahan walimah sekarang itu cenderung diletakkan sebelumnya. Dan ini ada dampak-dampak negatif. Satu, ada kecenderungan pamer. Tidak nampak syukuran. Namanya syukuran itu kan sudah sukses perjalanan di rumah, haji didapat, kemudian oleh-olehnya ada sekalian bagi zam-zam. Kan gitu, walaupun zam-zamnya pasti cacingnya kecil banget. Dan itu memang sengaja didesain seperti itu karena ada pesan implisit, kalau mau banyak haji sendirian dong gitu. Rakan mau ke Mekah gitu. Pesan implisit. Nah, ibu-ibu yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, ada kecenderungan badan juga, maka dipaksakan. Padahal kalau setelahnya itu lebih enak. Satu, syukuran sudah selesai. Dua, cenderung gak ada pamer, bahwa saya supaya dilihat. Ketiganya, oleh-olehnya juga sudah lengkap. Keempatnya, doa orang yang haji, istighfarnya yang orang haji itu dikabulkan karena Rasul bersabda, Allahumma fil hajj wa liman istaghfara hajj. Ya Allah, ampunilah orang yang haji dan orang-orang yang dimintakan ampun orang haji. Bukan? Sudah. Nah, tetangga dan kanan kiri diluangkan, dimintakan ampun lebih pas. Dan juga hindarkan panggilan-panggilan ya, karena memang ikrar kita sudah labbaik Allahumma labbaik, hanya memenuhi panggilan Allah, bukan panggilan tetangga. Karena kadang-kadang hanya prestis, sampai di beberapa daerah itu Masya Allah rela kehilangan ini itu untuk panggilan. Sampai ada walimah itu undangan kursi haji dan non-haji. Nah, yang masih proses panggilan gak tahu apa nama kursinya. Sehingga sampai ada juga habis haji mengundurkan diri jadi ketua RT karena habis haji pun masih dipanggil Pak RT bukan Pak Haji. Saya mengundurkan Pak, kenapa Pak? Ya habis pun anak haji sudah susah mengumpulkan tahun, lo masih panggil Pak RT gak Pak Haji. Kalau enggak susahnya haji, anak itu imam di Mekah dua kali. Nakir kepada manusia. Makanya penyakit penyakit ibadah itu ada tiga. Menuntut bahasa, ya. Terus kemudian bangga. Terus kemudian ingin diakui. Itu rusak. Demikian hadirin sekalian, insyaallah kita berjumpa kembali di kesempatan lain soal mengaktualkan pendidikan anak-anak kita supaya menjadi anak soleh. Inilah golden west anak soleh kita, jalan emas anak soleh kita untuk menuntun dia ke surga, kita juga surga dengan jariannya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام.